Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian buku Halal Haram Bisnis Online, dan kita masuk di halaman 20, pembahasan tentang takabut dalam transaksi online. Pembahasan ini sudah pernah kita singgung pada kajian buku Pengantar Fikih Jual Beli. Namun di sini saya hanya menambahkan beberapa hal kaitannya dengan masalah transaksi online, terutama terkait masalah pengiriman, terkait proses pengiriman. Tayyib, takabut artinya adalah serah terima barang atau uang, dari kata al-qabdu yang artinya menggenggam. Di antara konsekuensi jual beli adalah terjadinya perpindahan kepemilikan terhadap barang, intiqal milkiyah, dari penjual ke pembeli, dan kepemilikan uang dari pembeli ke penjual. Perpindahan kepemilikan terjadi sejak akad dilakukan, meskipun bisa jadi barang belum diserah terimakan atau uang belum dibayarkan. Sementara takabut terjadi ketika barang telah diterima oleh pembeli. Dalam transaksi online, takabut tidak akan bisa dilakukan seketika karena semua barang melalui proses pengiriman. Tayyib, ini catatan tentang perbedaan antara takabut dengan akad. Akad konsekuensinya memindahkan hak milik, takabut konsekuensinya memindahkan tanggung jawab. Sehingga akad dengan takabut sangat mungkin untuk dipisahkan. Dan bahkan dalam transaksi online antara akad dengan takabut pasti terpisah. Kecuali untuk COD ya. Karena COD berarti penjual dan pembeli ketemu langsung, sehingga akadnya dilakukan saat mereka ketemu. Lain halnya kalau COD akadnya dilakukan sebelum ketemu, misalnya dibayarkan melalui kurir. Tapi kalau akadnya dilakukan setelah ketemu, berarti saat chatting mereka belum akad, tapi sifatnya baru rencana akad. Kemudian mereka ketemuan, lalu melakukan akad. Tayyib. Sehingga bagian ini kami ingin menggarisbawahi bedakan antara akad dengan takabut. Akad menyebabkan terjadinya perpindahan hak milik meskipun belum ada serah terima, dan takabut menyebabkan terjadinya perpindahan tanggung jawab, dan itu terjadi setelah serah terima. Kemudian konsekuensi setelah takabut. Setelah takabut ada dua konsekuensi yang saya sebutkan. Pertama, tanggung jawab barang berpindah dari penjual ke pembeli. Sehingga begitu sudah diterima, maka penjual sudah tidak lagi bertanggung jawab terhadap barang itu. Sebaliknya berarti ketika barang belum diterima, maka tanggung jawab barang masih menjadi tanggung jawab penjual. Kemudian konsekuensi yang kedua adalah bagi pembeli, dia boleh melakukan transaksi apapun terhadap barang, termasuk menjual kembali barang itu kepada orang lain atau menyewakannya dan yang lainnya. Sebagai contoh, saya membeli sebidang tanah. Sertifikat belum diserahkan karena saya belum bayar lunas. Tapi oleh pemilik, kita sudah melakukan akad. Saya dengan pemilik, kita sudah melakukan akad. Deal, harga sekian. Akhirnya dilakukanlah AJB. Dilakukan AJB, dan ini nanti dilanjutkan ke proses balik nama. Sehingga saya belum bayar tunai, pemilik juga belum menyerahkan sertifikat. Karena dua-duanya masih dalam proses. Ketika proses ini dilakukan, apakah saya boleh menyewakan tanah itu ke orang lain? Apakah saya boleh misalnya bangun rumah di situ? Maka kembali kepada pertanyaan tadi, sudah takabut atau belum? Kalau sudah takabut, maka saya boleh untuk menggunakan tanah itu meskipun saya belum bayar secara tunai. Tapi kalau belum takabut, belum boleh, karena dia masih menjadi tanggung jawab penjual. Itu kalau objeknya sesuatu yang tidak bisa bergerak. Kalau objeknya yang bisa bergerak seperti kendaraan dan seterusnya, sangat jelas bahwa kita tidak boleh menjual, menyewakan atau melakukan akad apapun sebelum kita menerima barang itu. Tayyib. Kemudian di sini saya sebutkan contoh transaksi online ya. Ada orang yang dia beli barang, kemudian dalam proses pengiriman bolehkah dia jual ke orang lain? Jawabannya enggak boleh. Tunggu sampai barang itu tiba di tempat pembeli, baru selanjutnya silakan pembeli melakukan transaksi apapun terhadap barang. Baik, sekarang coba kita kasih catatan biar Anda lebih mudah untuk memahami. Kita sebenarnya lebih banyak mengulang materi yang sudah pernah kita sampaikan sebelumnya ya, tentang masalah takabut ini. Jadi pembahasan tentang takabut itu berbicara dari dua sisi. Pertama, masalah tanggung jawab . Yang kedua, izin menjual kembali. Izin menjual kembali, baik. Menjual kembali barang yang sudah dibeli. Pertama, masalah tanggung jawab. Selama belum takabut, maka barang itu menjadi tanggung jawab penjual. Ini kaidah ya. Selama pembeli belum menerima, selama pembeli belum menerima, maka objek transaksi berada dalam tanggung jawab penjual. Objek akad adalah tanggung jawab penjual. Ini kaidah. Berarti sebaliknya, jika sudah diterima, ya, jika sudah diterima, berarti objek itu menjadi tanggung jawab pembeli. Nah, dalam transaksi online pasti di situ melibatkan proses pengiriman, sehingga kita buat ada apa, satu pihak yaitu kurir. Kemudian di sini pembeli. Penjual mengirim barang melalui kurir, kurir mengirimkan barang ke pembeli. Kalau enggak ada masalah, barang tiba dengan selamat, insyaallah oke-oke saja ya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau barang rusak? Ya, kemudian barang rusak. Barang rusak, siapa yang tanggung jawab? Siapa yang nanggung gitu ya? Siapa yang nanggung ketika barang rusak dalam proses pengiriman? Pertama, jika belum di, ini jawabannya kami letakkan di sini ya. Saya kasih rincian. Jika pembeli belum menerima, maka ini tanggung jawab, bukan tanggung jawab pembeli. Bukan tanggungan pembeli. Baik, bukan tanggungan pembeli. Terus tanggungan siapa, Pak, kalau bukan tanggungan pembeli? Ada dua kemungkinan, antara tanggungan kurir atau tanggungan penjual. Jika pembeli baru menerima, bukan tanggungan pembeli, berarti ada dua kemungkinan, dia menjadi tanggung jawab kurir, dia menjadi tanggungan kurir, atau penjual. Yang jelas pembeli sama sekali bersih dari resiko. Nah, terus tanggungan kurir atau penjual, mana yang benar nih, kurirnya atau penjualnya? Sekarang kita akan lihat posisi kurir. Kurir itu sebagai apa? Kurir adalah orang yang ditugaskan oleh penjual untuk mengirim barang kepada pembeli. Sehingga posisi kurir dia menggunakan skema akad wakalah, tapi berbayar, dan wakalah berbayar, wakalah bil ujrah namanya ijarah. Dia seorang ajir yang ditugaskan, namanya ajir. Ajir itu orang yang menunaikan ijarah. Seorang ajir yang ditugaskan untuk mengirim barang kepada pembeli. Baik. Nah, posisi ajir itu amin. Posisi ajir itu amin, orang yang mendapatkan amanah. Kita kasih dalam kurung ya, amin adalah orang yang dapat amanah. Kaidah yang berlaku bagi orang yang dapat amanah itu ada dua. Jika terjadi resiko, kaidah yang berlaku untuk orang yang dapat amanah jika terjadi resiko ada dua. Jika dilaksanakan sesuai SOP, sehingga kerusakan itu di luar keteledorannya, maka dia tidak nanggung resiko. Rusak di luar keteledoran. Rusaknya bukan karena teledor, maka tidak nanggung resiko. Maka kurir tidak nanggung resiko. Dan itu kaidah yang berlaku dalam akad amanah ya. Maka kurir tidak nanggung resiko. Misalnya, barang sudah dijaga dengan baik, diantar dengan baik, sebagaimana SOP yang dia miliki, dan SOP itu SOP yang normal. Kalau dibanting, dilempar, dan seterusnya itu SOP tidak normal ya. SOP-nya SOP normal. Ternyata sampai di tujuan, basi. Loh kok makanannya basi saya terima? Lah kami tidak tahu pak. Kami cuma ngantar saja, begitu sampai di tujuan, ternyata makanan basi. Kurir sudah melaksanakan sesuai SOP. Maka dalam ini kurir tidak menanggung resiko. Contoh yang lain, barang diantar dengan baik, sampai di tujuan ternyata dalamnya sobek bukunya. Lah ini kok ada yang sobek, halamannya hilang. Kami tidak tahu pak, kami cuma ngantar. Padahal dia sudah melaksanakan sesuai dengan SOP. Dan kita tahu bagian dalam sobek itu tidak mungkin karena kesalahan kurir gitu. Ini pasti karena kesalahan penjual atau karena kesalahan proses cetak. Maka kurir tidak bertanggung jawab di sini. Baik. Yang kedua, jika kurir teledor. Jika kurir teledor, maka wajib ganti, wajib nanggung resiko. Misalnya pecah karena terinjak atau karena ketendang atau karena dilempar atau karena ketindih, sehingga dia mengalami kerusakan. Dan pengakuan yang terjadi adalah ini disebabkan karena kesalahan kurir saat penurunan, misalnya nggak hati-hati akhirnya rusak, maka kurir wajib nanggung resiko. Kenapa? Karena dia berarti tidak amanah. Nah, pada saat terjadi keteledoran berarti dia melakukan tindakan yang tidak amanah, maka dia wajib nanggung resiko. Tayib, ini jika pembeli belum menerima. Kemudian berarti poin yang kedua, ini yang pertama ya. Yang kedua adalah jika pembeli sudah menerima. pembeli sudah menerima. Apa ada Pak kayak gitu Pak? Ada salah satu kawan yang dia usahanya itu menyewakan kapal untuk shipping ya, untuk pengiriman barang. Lalu dia sampaikan, kadang orang bertransaksi untuk sebuah objek yang mau dikirim melalui kapal, itu ada yang diterima, dianggap diterima setelah sampai di tujuan, dan ada yang dianggap diterima ketika sudah dinaikkan ke atas kapal. Dia nyebut satu istilah tapi saya lupa ya. Jadi ada yang diterima begitu barang sudah naik di atas kapal. Maka ketika barang sudah diantar oleh pihak produsen sampai di pelabuhan, lalu di pelabuhan barang itu dilepas dan ditaruh di atas kapal, selesai urusan, produsen sudah gak tanggung jawab. Nah itu yang saya maksud, berarti pembeli sudah menerima sebelum proses antar. Maka jika terjadi resiko, berarti di sini pertama adalah bukan tanggung jawab penjual, bukan tanggungan penjual. Lalu tanggung jawab siapa? Kembali ke pertanyaan ini, tanggung jawab siapa? Ada dua kemungkinan, antara kurir dan penjual. Namun tanggungan kurir atau pembeli, karena sudah diterima oleh pembeli, dengan rincian seperti ini. Jika dilaksanakan sesuai SOP ternyata tetap mengalami kerusakan, maka itu di luar tanggungan kurir. Tapi jika kurir teledor, maka wajib nanggung resiko. Baik. Ini yang bisa kita pahami terkait masalah tanggung jawab. Jika barang mengalami kerusakan dalam proses pengiriman, maka bisa kita rinci. Ketika pembeli belum menerima barang, maka pembeli 100% tidak menanggung resiko itu. Dan ini yang umumnya terjadi dalam transaksi online. Yang kedua, jika pembeli sudah menerima barang, maka penjual bebas dari resiko pada saat proses shipping, proses pengiriman. Sehingga dia tanggung jawab siapa? Dia tanggung jawab antara kurir atau pembeli. Melihat kondisi ini, jika proses pengirimannya tidak ada keteledoran, maka itu murni tanggung jawab pembeli. Jika proses pengirimannya ada teledor, maka itu menjadi tanggung jawab kurir. Baik, berikutnya kita akan bahas izin menjual. Kapan orang boleh menjual barang yang sudah dia beli? Kita hapus terlebih dahulu ya. Sekarang coba kita lihat tentang masalah izin menjual. Ada sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada di halaman 22. Dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Saya menjual makanan sebelum saya terima dan saya mendapatkan keuntungan darinya. Ketika saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sampaikan kasusku ini kepadanya. Lalu beliau mengatakan, la tabi'hu hatta taqbidha. Jangan kau menjualnya sampai engkau menerimanya." Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Tayyib. Anda bisa kasih catatan kasusnya Hakim menjual sebelum menerima dan beliau dapat untung. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jangan kau jual sampai kau terima terlebih dahulu." Demikian pula disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyah. Siapa yang beli makanan, jangan dia jual kembali sampai dia terima. Lalu dikomentari oleh Ibnu Abbas, wa ahsibu kulla syai'in mithlah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut makanan. Tapi kata Ibnu Abbas, menurut saya barang yang lain juga sama seperti makanan. Hadis riwayat Muslim. Sehingga dua hadis ini memberikan kita satu kaidah bahwa barang yang sudah kita beli tidak boleh kita jual kembali sampai ya, barang itu kita terima. Tayyib. Sehingga tunggu takabbut terlebih dahulu, baru kemudian izin menjual itu diperbolehkan. Nah, terus bagaimana caranya untuk menghemat biaya kirim kalau di situ harus ada dua kali lompatan? Pertama begini ya, tentang masalah takabbut ya, ada catatan yang perlu kita berikan dulu bahwa syarat takabbut untuk boleh menjual kembali Anda kasih catatan di sini, tidak berlaku untuk akad salam. Tidak berlaku untuk akad salam maupun akad istisna. Di buku enggak ada ya. Tapi Anda bisa kasih catatan tambahan di buku. Jadi di halaman 22 mungkin Anda bisa tambahkan bahwa syarat takabbut untuk bolehnya menjual kembali barang yang sudah kita beli itu tidak berlaku untuk akad salam maupun istisna. Kenapa? Karena akad salam dan akad istisna sudah boleh dilakukan meskipun barang 100% belum ada. Sehingga akadnya sudah kemarin-kemarin, akadnya sudah dulu. Maka tidak perlu ada takabbut. Karena jika harus disyaratkan ada takabbut, berarti ya percuma saja dia melakukan akad salam. Karena salam dilakukan sebelum barang ada, bahkan 100% belum ada. Istisna juga demikian. Sudah boleh dilakukan akad meskipun objek belum diproduksi, bahkan bisa jadi barang bahan bakunya dia belum punya. Baik. Nah, sehingga untuk takabbut ini yang tidak berlaku untuk akad salam, apakah berlaku untuk kasus dropshipping ya? Apakah berlaku untuk kasus dropshipping? Ya. Berlaku enggak untuk kasus dropshipping? Karena seperti yang kita tahu, dropshipper enggak pernah speser pun menerima. Supplier langsung kirim ke customer. Sehingga di segitiga dropshipping ya, supplier, dropshipper, ini customer. Barang akan selalu langsung dikirim ke customer. Enggak pernah ke dropshipper dulu, kemudian baru ke customer. Kalau aliran uangnya customer ke dropshipper, baru dropshipper ke supplier. Tapi aliran barangnya supplier langsung ke customer dan tidak pernah mampir ke dropshipper. Kita paham ini. Baik. Berarti dropshipping dengan melihat dari kasus tidak boleh menjual sebelum takabbut, dia sudah melakukan pelanggaran. Dropshipping dengan melihat kasus takabbut, dia sudah melakukan pelanggaran. Karena apa? Karena dia belum menerima barang itu, tapi dia sudah menjual ke customer. Tapi alasan ini kurang tepat. Yang saya pahami alasan ini kurang tepat. Karena kasus dropshipping itu di bawah ke arah akad salam. Makanya di buku bisnis online saya mencantumkan satu bab khusus yang judulnya lebih dalam terkait akad salam, atau lebih dekat tentang akad salam, dari mulai halaman 62 sampai halaman 88 atau 87. Sehingga kita perlu paham detail tentang akad salam itu bagaimana dan beberapa rinciannya, baru kita bisa ngerti tentang skema dropshipping yang ada di tempat kita itu sebenarnya bisa nggak didekati dengan akad salam, dan kalau bisa didekati akad salam aturannya seperti apa, terus kapan dia diperbolehkan. Dan keberadaan akad salam di zaman Nabi SAW dan para sahabat sangat membantu bagi kita untuk bisa memahami berbagai macam akad online di masa sekarang. Sehingga karena jika kita sepakat bahwa dropshipping itu bisa didekati akad salam, maka tidak diperlakukan aturan takabut. Sehingga skema ini bisa dibenarkan, ya. Dalam arti dropshipper tidak harus menerima barang terlebih dahulu untuk bisa melakukan akad salam yang mereka lakukan. Supplier bisa langsung kirim ke customer. Tapi di sini masih di hold dulu ya. Kita belum selesai untuk membahas masalah dropshipper. Cuman saya kasih gambaran umum bahwa skema dropshipping itu dibawa ke akad salam, bukan akad jual beli biasa. Di mana di situ disyaratkan harus takabut dulu, baru kemudian boleh menjual ke orang lain. Semoga Anda bisa membedakan ini. Kalau sekiranya masih kebingungan, mohon untuk ditunggu sampai kita selesai membahas akad salam, baru kita bahas masalah dropshipping. Tapi intinya, jangan bawa ini kepada masalah dropshipping, karena dropshipping itu lebih dekat ke akad salam. Baik, kita lanjutkan. Jadi, takabut tidak berlaku untuk akad salam maupun akad istisna. Berarti dia berlaku untuk akad selain itu. Kemudian, takabut itu acuannya apa? Takabut acuannya urf. Takabut acuannya urf. Ada kaidah yang mengatakan at-taqabudu bihasabihi. At-taqabud bihasabihi. Takabut itu sesuai dengan masing-masing jenis barang. Karena itulah saya kasih pembahasan di lanjutan tentang kapan sebuah barang dianggap telah terjadi takabut. Pada dasarnya batasan terjadinya takabut ada di halaman 24. Pada dasarnya batasan terjadinya takabut kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat, yang intinya tidak keluar dari wilayah penjual, atau yang intinya telah keluar dari wilayah penjual. Sehingga ini berbeda-beda antara satu benda dengan benda yang lain. Takabut rumah atau tanah adalah dengan menyerahkan sertifikat dan mengizinkan pembeli untuk memanfaatkan. Dan itu uruf yang berlaku di masyarakat kita, tradisi yang berlaku di masyarakat kita. Karena dia properti yang tidak bisa dipindahkan. Terus gimana menandakan bahasanya ini sudah diterima? Menurut masyarakat kita, kalau sertifikat sudah diserahkan atau sudah dilakukan AJB misalnya, kemudian pembeli sudah diizinkan, Bapak kalau mau memanfaatkan silahkan, maka berarti sudah dianggap telah takabut. Kemudian yang kedua, takabut emas atau mata uang, maka ini harus dilakukan secara tunai dari tangan ke tangan, karena ini disyaratkan dalam hadis. Ya. Sehingga kalaupun dilakukan COD seperti kemarin, maka perlu dipastikan akadnya harus dilakukan saat terjadi pertemuan, bukan sebelum pertemuan. COD emas berarti waktu chat, waktu komunikasi dia tidak boleh melakukan akad, namun sifatnya baru rencana akad. Berdasarkan hadis yang sudah sering kita baca, adza bidzahab wal fiddah bil fiddah mithlan bimithlin sawaan bisawain, emas dengan emas, perak dengan perak, dia harus sama kuantitas dan dari tangan ke tangan. Tayyib. Kemudian makanan dan komoditas yang lainnya disebut takobut jika sudah diterima oleh pembeli. Jika sudah diterima oleh pembeli, dan itu bisa dilakukan sesuai dengan urf yang berlaku di masyarakat. Dalam ma'ayir syar'iyah, di sini saya sebutkan atau disebutkan dalam ma'ayir syar'iyah, yatahaqqaqul qabdu syar'an fil uqudil mubrima bil internet bikullil wasail muta'arif 'alaiha fil qabdil haqiqi awil hukmi. Serah terima yang legal secara syar'i dalam akad via internet bisa terjadi dengan semua sarana yang biasa dikenal sebagai bentuk serah terima, baik hakiki maupun hukmi. Jadi takabut yang berdasarkan urf itu ada dua, ada hakiki. Hakiki itu berarti barangnya diterima oleh tangan, fisik barang diterima ya. Itu takabut hakiki. Fisik barang diterima. Ketika fisik barang telah diterima, kurir datang, paket, terus saya terima, saya buka, itu adalah barang saya, maka berarti telah dilakukan takabut secara hakiki. Kemudian yang kedua, takabut secara hukmi. Takabut hukmi artinya takabut tapi bukan berupa fisik barang, namun berupa benda yang lain yang mewakili fisik barang. Benda lain yang mewakili. Nah, benda lain yang mewakili ini apa? Ada sebagian ulama yang memberikan persyaratan dalam satu artikel tentang masalah takabut hukmi. Pertama, benda itu harus secara urf mewakili barang tersebut, sehingga tidak semua benda bisa ya, untuk dijadikan sebagai takabut hukmi ya. Misalnya jual beli kendaraan, mobilnya masih berada di luar kota, transaksinya di Jogja, penjual bawa BPKB STNK plus kunci. Terus mereka melakukan akad deal-dealan hanya dengan melihat gambar dan foto. Setelah deal, penjual menyerahkan STNK, BPKB dan kunci kepada pembeli. Selesai akad. Apakah ini sudah dianggap telah takabut? Kembali kepada ini. Jika dia telah mewakili barang itu, maka sudah bisa disebut takabut. Sehingga takabut di situ harus ada wakil yang dia berlaku untuk barang tersebut secara urfi. Karena itu tidak bisa sembarang barang. Pak, kita jual beli mobil ya. Deal, kita serah terima ini aja. Tak ambilkan kerikil, ini wakil dari mobil. Nah, kerikil dijadikan sebagai takabut hukmi yang enggak masuk. Kenapa? Karena kerikil dia bukan benda yang bisa mewakili mobil secara urfi. Jadi batasannya tetap kembali ke urf. Nah, ada pembahasan yang disampaikan oleh para ulama tentang emas. Emas batangan ya, yang dicetak resmi oleh perusahaan tertentu, misalnya oleh Antam. Dalam emas batangan itu ada serial number SN, dan serial numbernya itu ditulis dalam sebuah kertas gitu ya. Jadi ini emasnya, ada serial numbernya, terus ada kertas kecil yang dia juga tertulis serial number. Dalam sebagian fatwa ulama, serial number emas yang diwakili dengan kertas kecil yang bertuliskan serial number, sehingga emas ini tidak mungkin lagi tertukar dengan yang lain nanti akan dicocokkan dengan serial number, ini bisa dijadikan sebagai takobut hukmi. Sehingga misalnya A dan B COD emas di tempat yang tidak aman, lalu keduanya ketemu, kemudian keduanya melakukan transaksi emas. Karena ini tempatnya tidak aman, emasnya tetap disimpan di rumah. Yang dia bawa, dibawa oleh penjual hanyalah serial numbernya, sekertas-kertas serial number. Di situ tertulis serial numbernya, mungkin ada keterangan berapa gram emasnya plus berapa persen kadarnya. Lalu diakadkan, duit diserahkan, serial number diterima. Sebagian ulama menganggap ini sudah bisa dengan teori takobut hukmi, sehingga ini dianggap telah yadan biyadin, meskipun fisik emasnya belum diterima karena pertimbangan misalnya keamanan dan seterusnya. Dan ini juga pernah disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Erwandi dalam diskusi yang saya lakukan dengan beliau ketika di perjalanan ke Gunung Kidul. Beliau sampaikan bahwasanya pendapat yang menyatakan serial number ini bisa dijadikan sebagai takabut hukmi termasuk pendapat sebagian ulama yang muktabar, sehingga kalau kita yang misalnya mau pakai pendapat ini, insya Allah tidak masalah. Nah, ini yang sekiranya bisa dijadikan solusi untuk skema akad yang di situ harus ada keamanan. Misalnya ya, kasir di depan, Anda bayar, dikasihlah struk bukti pembayaran, diterima, tapi jangan cuma menerima struk saja, minta serial numbernya. Lalu kasir ngasih serial number, nanti Bapak akan dapat emas ini serial numbernya. Sudah? Silakan Bapak pindah ruangan sana untuk pengambilan emas. Nah, di sana penjagaannya lebih ketat. Lalu Bapak berangkat di sana, bawa struk dan serial number, diserahkan, Anda dapat emas sesuai dengan serial number. Serah terimanya di mana? Di depan kasir. Saat Anda bayar, lalu Anda dapat serial number. Tayyib. Ini terkait takabut hukmi. Nah, sekarang ada kasus tadi ya, yang sempat saya singgung tapi belum kita jawab. Untuk menghemat biaya pengiriman, Pak, bagaimana caranya agar kita begitu setelah beli barang, barang tidak langsung ke rumah kita, tapi kita minta agar langsung dikirim ke customer. Ini penjual A, penjual ya, ada di luar negeri, ada di luar negeri. Anda sebagai pembeli ada di Indonesia, ada di Indonesia. Lambang Indonesia itu apa? Ini bukan ID kayaknya. Lambang Indonesia adalah, Anda sebagai pembeli ada di plus 62. Nah, ini lambang Indonesia ya. Baik. Dan Anda punya customer yang juga ada di luar negeri, di negeri yang berbeda. Ini misalnya di Jepang, ini di Arab, ini di Indonesia. Kalau barangnya dikirim dari penjual ke pembeli, lalu pembeli ke customer, maka nanti biayanya jadi sangat mahal. Terus gimana caranya biar bisa langsung kirim ke customer dengan biaya yang lebih murah? Saran yang bisa kita berikan adalah pembeli menunjuk wakil. Di sini ada wakil ya. Menunjuk wakil, misalnya mahasiswa yang ada di Jepang, kenalan dia. Tolong saya beli barang ini dari penjual yang ada di alamat ini. Misalnya sama-sama di Tokyo, mahasiswanya ada di Tokyo, penjualnya ada di Tokyo. Tolong kamu datang ke penjual ini, nanti kamu saya bayar. Sehingga wakil ini datang ke penjual tadi. Kemudian dia menerima barang tadi. Ini barangnya si fulan, fulan, betul, baik. Taib, ini barang fulan. Selesai disisihkan. Ya. Setelah disisihkan, wakil menitipkan kepada penjual, ya, kepada penjual, tolong kepada penjual kirimkan barang itu ke customer. Baik, berarti sudah diterima belum? Sudah diterima. Diterima oleh siapa? Wakilnya, pembeli. Selanjutnya, pembeli boleh menjual barang itu ke customer karena sudah diterima oleh wakilnya. Berikutnya, jika ada customer yang sudah beli deal, customer boleh bayar ke pembeli. Berikutnya, wakil minta kepada penjual untuk mengirimkan barang itu langsung ke customer. Cara seperti ini insya Allah cukup hemat, sehingga Anda tidak perlu dua kali pengantaran, dua kali shipping, cukup sekali saja, namun dengan ketentuan pembeli dia harus punya wakil untuk menerima barang itu. Nah, termasuk juga untuk kasus barang yang kelas berat ya, sementara butuh gudang besar dan Anda tidak punya gudangnya. Misalnya di sini gudang penjual, ini pembeli, ini customer. Pembeli melakukan akad dengan penjual, deal, barang dikeluarin. Begitu barang dikeluarin, dia tunggu di sini. Saya terima, baik. Begitu barang diterima, selanjutnya dia boleh melakukan akad. Dia melakukan akad dengan customer setelah menerima barang. Setelah deal, customer bayar, barang diantar. Sehingga barang tidak perlu datang ke rumahnya pembeli, apalagi pembeli tidak punya apa, gudang dan seterusnya. Cukup langsung diantar ke customer. Tapi harus diterima sebelum barang diantar ke customer. Wallahu a'lam. Ini beberapa yang bisa kita catat terkait masalah taqabud. Tayyib. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah, semoga menjadi pelajaran yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya bagi Anda yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan di nomor sebagaimana yang tertera di lotret 0812 2444 3344. Kita bacakan pertanyaan melalui WA. Dari Agus di Jakarta, bagaimana tanggung jawabnya kalau barang rusak selama dikurir akibat kondisi eksternal? Misalkan kurir sudah bekerja sesuai SOP, tapi makanan basi karena kurir terkena macet, atau barang rusak karena kurir mengalami kecelakaan. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wallahu ta'ala alam, jika 100% tidak ada keteledoran dari kurir, maka kurir tidak bertanggung jawab dalam masalah ini. Jika tidak ada keteledoran dari kurir, maka dia kurir tidak bertanggung jawab dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama ini, maaf agak keluar dari tema. Ada sebentar. Yang pertama, saya pernah dengar di satu kajian Ustaz kalau perbuatan yang tidak simetris itu ada yang dilarang dalam Islam. Nah itu, apakah ada kaidah khususnya gitu Ustaz buat mengenali ya? Karena kan misalnya saya itu nyisir itu nggak simetris di nikelana, atau saya bikin desain grafis itu lebih sukanya itu nggak simetris. Nah, yang kedua pertanyaan saya soal lisensi Ustaz, apakah lisensi yang jenisnya itu satu akun sekali bayar itu boleh Ustaz? Misalnya seperti di Play Store, itu kan kita beli aplikasi sekali bayar pada satu akun itu kita bisa install berkali-kali. Yang penting masih akun yang sama. Nah, jazakumullah khairan. Perbuatan tidak simetris itu dilarang. Ini saya turunkan dari beberapa larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meniru kebiasaan setan. Setan itu kalau pakai sandal cuma satu, sehingga tidak simetris, akhirnya apa, tinggi sebelah. Setan itu ketika duduk, dia suka memilih tempat yang separuh kena sinar matahari, separuh kena teduh, ya. Sehingga cahaya itu membelah badan, ya. Setan itu ketika duduk, dia juga suka misalnya nyender ke salah satu tangan, terutama yang kiri. Ini juga cara duduknya setan. Dan beberapa kebiasaan buruk setan yang di situ menunjukkan penampilan yang kurang bagus. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa di situ ada tashwih, ya, ada bentuk yang tidak simetris seperti sandalan satu dan seterusnya. Maka yang seperti ini jangan dilakukan. Tapi ini tidak bisa kita jadikan sebagai kaidah umum terus semuanya harus simetris, tidak. Sisiran rambut belah samping berarti tidak boleh, tidak demikian. Karena tidak ada apa? Tidak ada penjelasan tentang itu. Kita sendiri sering tidak simetris, dalam arti lebih banyak menggunakan yang kanan. Saya nulis kanan terus, kiri tidak bisa. Kita makan juga kanan terus. Intinya kondisi tidak simetris yang dilarang tadi adalah sebabnya karena meniru setan. Berarti kalau dia bukan termasuk perbuatan yang meniru setan, kembali kepada hukum asal, hukumnya diperbolehkan. Anda membuat desain tidak simetris, ya. Tulisannya dijungkir, ya. Kemudian dibalik, atau tulisannya enggak karuan, karena untuk mencari perhatian, ya sah-sah saja pada asalnya. Wallahu a'lam. Kemudian untuk lisensi satu akun sekali bayar bisa diinstal berkali-kali selama apa IP number, ya, selama apa Pak Wawan, kalau Windows itu laptop itu punya apa namanya, serial number, jadi dia, saya beli satu Windows nanti rusak saya install ulang, selama laptopnya sama, karena masing-masing laptop kan punya IP address, ya. Selama IP addressnya sama, diperbolehkan. Boleh gak kayak gini? Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Ya karena sudah diizinkan oleh penjual. Penjualnya mengizinkan, membolehkan, selesai urusan. Sehingga tidak jadi masalah, diinstal berkali-kali sesuai dengan yang diizinkan oleh penjual. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana mau nanya dengan Ustaz. Silahkan. Iya. Ini saya mau nanya, apa diperbolehkan membeli antam, emas di antam, selama ada pandemi sekarang ini dengan sistem yang sudah diterapkan oleh antam? Sistemnya bagaimana? Jadi, sistemnya begini, Ustaz. Sistemnya semuanya itu menggunakan aplikasi lewat HP, Ustaz. Jadi begini, saya datang ke toko antam, terus mengisi daftar pembelian saya itu lewat WA. Oke, habis itu saya menerima total itu total pembayaran dari antam. Kemudian baru saya transfer sejumlah uang itu tadi. Habis itu saya ngantri lagi untuk mengambil emasnya, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Baik, cukup, Ibu. Iya. Cukup? Cukup. Iya. Jazakallahu khairan. Pertanyaan ini sudah disampaikan sebelumnya tentang jual beli emas di antam secara online karena alasan pandemi. Dan kita sudah sepakat bahwa jual beli emas secara online termasuk riba nasiah. Karena tidak dilakukan dari tangan ke tangan. Selanjutnya yang jadi pertanyaan, apakah pandemi bisa dijadikan sebagai alasan untuk melakukan perbuatan riba nasiah? Maka kembali kepada kaidah, apakah ini madorot? Apakah ini darurat? Dalam arti, kalau Anda nggak beli emas di masa pandemi ini, maka hidup Anda akan sengsara. Atau Anda akan kesulitan untuk makan, gak bisa tidur, gak bisa makan, atau bahkan sampai mengancam nyawa. Saya kira tidak sampai pada derajat itu. Karena tidak sampai pada tingkatan itu, berarti bukan satu hal yang darurat untuk membeli emas secara online dengan alasan pandemi. Terus yang bisa dilakukan apa? Tunda saja. Tunda sampai kita bisa melakukan jual beli emas dari tangan ke tangan dan tidak dengan menggunakan skema seperti ini. Transfer dulu, setelah itu baru dapat bukti pembayaran, kemudian emasnya ngantri lagi diambil di hari yang lain atau di jam yang berbeda. Berarti di situ tidak yadan biyadin, tidak dari tangan ke tangan. Wallahu alam. Karena itu sebaiknya Anda tunda, tidak perlu beli emas sekarang. Wah, nanti kalau emasnya naik gimana? Udah biarin saja emas naik-naik. Anda berarti beli emas ketika naik ya. Misalnya sekarang harganya 800. Anda beli nanti setelah pandemi selesai harganya jadi 900. Ibu beli 900, ibu mau jual kapan? Ya 2-3 tahun lagi. Insya Allah juga naik. Sama-sama naik. Dan rezeki kita tidak bertambah gara-gara kita dapat peluang yang, tapi di situ ada masalahnya, ada sisi yang bermasalah. Alhamdulillah untung sekian ratus ribu, kalikan sekian gram, dapat berapa sih? Ya dapat 1 juta. Masya Allah, 1 juta tapi dosa ya. 1 juta tapi dosa. Kadang gini, orang itu Masya Allah ya, mencari recehan tapi dengan melakukan kegiatan maksiat. Misalnya banyak sekali keterangan yang disampaikan oleh para asatidzah yang secara khusus mempelajari bidang muamalah seperti Ustadz Arifin Badri atau Ustadz Erwandi, bahwa diskon di GoPay itu dilarang. Lalu mereka nyari celah. Kalau begini Ustadz, sebelum saya beli, saya transfer, saya top up. Begitu selesai top up, 1 menit berikutnya saya beli, saya pakai GoPay. Saya balik nanya, Anda dapat diskon berapa? Ya lumayan Ustaz, 10 ribu. Masya Allah, 10 ribu sampai melakukan hilah ya, upaya pengelabuan seperti itu. Udah, biarkan, tinggalkan aja. Cuman 10 ribu daripada nanti beresiko. Jadi cuman ngejar 10 ribu, 20 ribu itu bikin repot. Harus apa misalnya, Ustadznya harus belajar fatwa-fatwa yang lain. Tayyib. Wallahu alam. Baik, coba kita baca pertanyaan melalui WA. Dari Sarasto di Malang. Dalam dunia online, kita sebagai pembeli tidak pernah tahu apakah penjual melakukan takabut atau belum pernah melakukan takabut dengan produsen. Bagaimana solusinya Ustadz? Apakah tidak perlu tahu atau harus menanyakan dulu? Bukan syarat bagi pembeli untuk mengetahui gimana skema penjual dengan produsen. Karena ada banyak kemungkinan. Dan kepentingan kita, pokoknya yang penting barang sampai di tempat kita. Sehingga Anda tidak punya kepentingan setiap kali mau beli sesuatu harus tanya latar belakangnya. Datang ke pasar, ada banyak sekali penjual. Pak, saya mau beli gedok. Berapa? 5 ribu. Bapak, gedoknya banyak apa? Telo. Telonya kemarin Bapak beli atau nyolong tetangga nih? Beli. Belinya pakai duit halal atau duit haram? Nanti ditapuk gedoknya. Gak ada kewajiban seperti itu. Kalau ada kewajiban seperti ini, Masya Allah, kita gak bisa transaksi jadinya. Ya. Hal yang sama juga kita lakukan misalnya dengan penjual ayam. Ya. Ini kemarin ayamnya kamu ambil di mana? Ayo ya, punya tetangga atau punya siapa? Ini ayam kak, saya sendiri pak. Terus kemarin nyembelinya gimana? Sudah baca bismillah belum? Sudah. Yang terpotong apanya? Coba. Gak jadi jual beli jadinya. Kalau ada orang kayak gini, dia gak bisa hidup mungkin ya. Akan terlalu repot untuk bisa bertransaksi. Wallahu a'lam. Tayyib. Putus ya. Baik, kita baca dulu pertanyaan melalui WA. Dari Iman di CKS. Atau ini dulu kita angkat. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ini saya ada pertanyaan. Saya sempat masuk di aplikasi jual beli, saya sebut saja namanya aplikasi Misho. Di situ dari aplikasinya itu membebaskan menaikkan harga maksudnya harganya bebas dari penjual. Terus nanti yang kirim itu dari pihak Misho, dan selain kita mendapat komisi dari Misho, kita juga mendapat keuntungan dari harga yang kita jual. Seterusnya cara pengirimannya itu melalui ECOD. Jadi dari pihak Misho mengirim barang, cuman barangnya itu Ustadz dari berbagai macam juga, berbagai penjual juga yang bisa menjual barang di dalam aplikasi Misho tersebut. Itu bagaimana ya Ustadz? Untuk daftar bayar atau gratis? Untuk daftar aplikasi semuanya gratis. Baik, cukup Ibu insya Allah. Tayyip. Yang saya pahami, jika Anda sudah mendaftar di aplikasi tersebut, kemudian Anda diizinkan untuk menjadi reseller, berarti posisi Anda sebagai wakil dari pihak penjual. Sebagai wakil dari pihak penjual. Cuman tadi disampaikan bahwasanya aplikasi ini, Misho sendiri, adalah aplikasi yang menampung barang dari banyak penjual. Berarti gimana itu ya? Ada banyak penjual, naruh di aplikasi Misho. Kemudian Misho juga punya segerombolan para reseller yang turut menjualkan barang. Kemudian nanti setelah deal laku, maka yang COD Misho-nya atau penjualnya? Anggaplah misalnya penjualnya yang COD dengan pembeli. Lalu Anda dapat fee, juga dapat margin sekian dari kenaikan harga yang Anda tetapkan ketika menjual. Wallahu ta'ala alam, berarti di sini posisi Misho sebagai lembaga intermediat, ya, sebagai pihak penengah yang menghubungkan antara penjual dengan reseller. Menghubungkan antara penjual dengan reseller, kemudian nanti mereka dikasih fee dan fee-nya dibagikan kepada seluruh resellernya. Ini masuk dalam kategori kemarin ya, makelar yang dimakelarkan. Makelar yang dimakelarkan. Coba kita buat skemanya gitu ya. Jadi ini masyarakat produsen. Sekelompok produsen. Dia menaruh barangnya di aplikasi Misho. Nulisnya gimana Misho? Ya, pokoknya aplikasi gitu aja. Dia naruh barang di sebuah aplikasi. Lalu aplikasi ini merekrut banyak sekali masyarakat reseller. Ada banyak reseller yang mereka daftar ke aplikasi ini. Kemudian semuanya turut memasarkan. Berarti app ini tidak memasarkan ya. Aplikasi Misho tidak memasarkan, yang memasarkan adalah masyarakat reseller yang tergabung di aplikasi ini. Setelah itu dapat konsumen melalui para reseller ini. Nah, yang saya pahami, wallahu alam, karena aplikasi ini tidak memasarkan, tapi dia hanya menjadi media untuk mempertemukan antara reseller dengan produsen. Berarti ini kan wakil yang diwakilkan. Saya wakilkan ke aplikasi Misho, Misho mewakilkan ke para resellernya. Dan insya Allah secara prinsip ini diperbolehkan. Selama pihak produsen tahu bahasanya nanti yang memasarkan adalah orang lain. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam yang dulu beberapa kali kita kutip ya, tentang seorang tajir yang dia menyerahkan barangnya ke dalal, lalu dalal menyerahkan barangnya ke masyarakat dalal, ke para dalalin. Jika tajir tahu kalau dalal ini nanti akan menyerahkan kepada dalalin, hukumnya diperbolehkan dengan sepakat ulama. Kalau tajir enggak tahu kalau bahasanya dalal nanti akan menyerahkan ke dalalin, ulama berbeda pendapat. Dan dulu sudah pernah kita sampaikan, Syafi'iyah melarang yang seperti ini, namun sebagian ulama membolehkan. Sehingga saya itu yang membolehkan adalah pendapat Hambali. Terlepas dari ini, maka insya Allah kita tahu masyarakat produsen paham nanti akan ada sekelompok reseller yang akan menjualkan barang yang dia pasang di app Misho tadi, sehingga insya Allah adanya fee yang diterapkan hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kita baca pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustaz, dari Iman di Cikeas. Jika kita takobut melewati jasa gudang online sebagai wakil kita di suatu daerah, nanti gudang tersebut yang akan kirim ke customer, bagaimana hukumnya? Apakah transaksinya sah? Takobut melewati gudang online. Jadi dia punya gudang online, dituju sebagai wakil di untuk suatu daerah. Menerima. Ya, untuk mengirimkan barangnya. Jadi seolah-olah gudang ini wakilnya dia, Set. Insya Allah diperbolehkan, karena ajir itu, wakil kan sebenarnya ajir ya. Jadi wakil yang berbayar ya, wakala bil ujroh, wakil berbayar, wakil yang dibayar itu berarti status dia adalah ajir. Ajir itu orang yang melaksanakan tugas tertentu dan dibayar, penjual jasa. Nah, ajir itu ada dua ya. Ada ajir am, ada ajir khas. Ajir am, dia bisa melayani banyak customer, bisa melayani banyak klien dalam satu waktu yang sama. Contohnya apa, Pak? Penjahit. Saya seorang penjahit. Datang A pesan baju A, datang B pesan baju B, datang C pesan baju B, C. Dan semuanya saya kasih rentang di bulan yang sama. Insya Allah selesai bulan depan. Insya Allah selesai bulan depan. Cuman mungkin tanggalnya yang beda. Berarti saya dalam satu bulan ini bisa melayani banyak orang. Itu yang disebut dengan ajir am. Kemudian ada ajir khos. Ajir khos hanya bisa melayani orang tertentu. Contohnya seorang driver. Driver pribadi. Dia hanya bisa melayani kliennya saja, yaitu tuannya. Gak boleh dia sedang bawa tuannya terus mampir kemana jemput klien yang lain diantar bareng, gak boleh. Lain kalau dia drivernya driver umum, seperti kalau taksi itu kan di Grab ada aplikasi ya, taksi untuk bersama, taksi untuk sendirian, itu kan ada ya. Nah, kalau dia untuk bersama yang tentu saja bayarnya lebih murah, nanti pick up-nya berkali-kali. Bandara di terminal A, terminal B, terminal C, dia pick up-nya berkali-kali. Ada 4 orang dalam waktu yang sama pesan, pick up berkali-kali terus ngantar berkali-kali. Nah, itu berarti ajir am. Tapi kalau taksi yang cuman sendirian, Pak minta diantar ke sini, nah itu enggak boleh pick up berkali-kali, enggak boleh. Tayib. Nah, kemudian tadi untuk kasus dia dijadikan sebagai wakil gudang online ya. Ada orang yang berada di Jogja beli di Jakarta, lalu dia pesan kepada gudang online ini di Kalimantan, di Kaltim misalnya, ada juga di Pontianak kodenya apa? KB misalnya. Ada yang di Surabaya. Semuanya pesan ke gudang online ini. Pesan ke gudang online. Pak, tolong ambilkan barang saya di toko A di Jakarta dan kirimkan ke beberapa customer saya. Di sini ada customernya di aneka tempat, ada yang di Bantul, ada yang di Kulon Progo, ada yang di mana lagi Gunung Kidul, ya. Ada yang di mana lagi Pekalongan, ada yang di Purwokerto dan aneka tempat yang lainnya. Ya, setelah barang diterima oleh gudang online, terus dikirim sesuai dengan tujuan. Berarti posisi gudang online sebagai ajir yang mana? Yang am. Dia bisa menerima banyak klien untuk dijadikan sebagai wakil pengambilan barang dari produsen plus sekaligus pengiriman ke customer sesuai yang dipesan oleh para reseller. Insyaallah hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ustaz, mau nanya ini. Ustaz, kan saya pernah dengar itu katanya Rasulullah SAW itu berlindung diri dari berhutang. Terus kalau saya itu kadang-kadang untuk usaha itu kadang pembayarannya saya hutang. Itu gimana, apakah boleh Ustaz? Terus atas mana kita boleh berhutang? Itu saja Ustaz. Jazakumullah khairan. Wajazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan kondisi pailit disebabkan karena banyak utang. Lalu beliau ditanya oleh sahabat, oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Kenapa Anda sering berdoa kepada Allah minal maghram?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fa innar rajula idza gharima idza hadatsa kadzaba." Wa idza akhlaf wa idza wa'ada akhlafa. Orang kalau sudah jatuh pailit, kalau ngomong sukanya ngapusi, kalau janji sukanya dia ingkari. Sehingga utang itu bisa menjadi sebab perbuatan dosa yang baru. Yaitu enggak benar ketika ngomong, enggak benar ketika janji. Afwan akhi, afwan akhi, afwan akhi, ya. Kalau dibayar pakai afwan enggak lunas-lunas. Besok ya, besok ya, besok ditagih, besok ya, besok ditagih, besok lagi. Akhirnya dia berdosa berkali-kali gara-gara banyak utang. Karena itu utang sangat tidak dianjurkan. Ya. Namun bolehkah berutang? Nabi SAW pernah berutang. Dan sampai beliau meninggal dunia utangnya belum lunas. Ketika beliau beli gandum untuk nafkah keluarganya. Dan ini kondisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau beli gandum untuk nafkah keluarganya, enggak bisa bayar, digadekanlah baju besi beliau. Sehingga bolehkah berutang? Secara hukum boleh. Namun Anda pastikan kondisi Anda tidak sampai pada derajat banyak berjanji kemudian mengingkari dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, satu pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah Ustaz. Semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin walaka bimithli. Pada kajian kemarin disampaikan bahwa salah satu syarat sah jual beli adalah harga sudah harus sudah ditentukan di awal. Maka bagaimana hukumnya seminar dengan bayaran seikhlasnya atau seorang guru ngaji anak-anak yang menerima bayaran tapi tidak mematok tarif Ustaz? Apakah bila tidak sah penghasilannya menjadi haram? Tentang pembayaran seikhlasnya, ini bisa kita berikan rincian ya. Bayar seikhlasnya. Yang pertama, masih ada tawar-menawar. Misalnya, ini dibayar seikhlasnya saja Pak ya. Lalu kita sampaikan, kalau 5.000 gimana? Ya enggak apa-apa. Berarti di situ apa? Ada tawar menawar. Lalu penjual menerima 5.000. Selesai masalah. Berarti dengan adanya tawar menawar, tidak lagi harganya enggak jelas. Dengan adanya tawar menawar berarti harganya sudah jelas. Yang kedua, bayar seikhlasnya tanpa ada tawar menawar. Tanpa tawar menawar. Sehingga di situ cuma ngasih duit, bahkan dikasih amplop atau dibungkus dalam amplop. Akhirnya sama-sama yang sana enggak tahu ini kira-kira isinya berapa. Wah, kayaknya tebel sekali. Ternyata seribuan dalam jumlah 20. Nah, 20.000 ya. Tawar menawar. Maka di sini ada dua rincian. Berpotensi sengketa. Yang kedua, tidak ada sengketa. Kalau berpotensi sengketa, ini hukumnya dilarang karena ini ghoror yang terlarang. Tapi kalau tanpa ada sengketa, ya dibayar berapapun, nggak dibayar pun nggak apa-apa. Tanpa ada sengketa, insya Allah diperbolehkan. Karena ghoror yang dilarang adalah ghoror yang al-mufdi ila at-tanazu ila niza. Ghoror yang bisa memicu terjadinya sengketa. Sehingga kalau dia bayar seikhlasnya, tapi setelah tahu isinya terus grundel, nesu, marah, berarti jangan bilang seikhlasnya. Lakukan yang ini dan harus dinyatakan. Kalau 10.000 gimana? Ya tambah dikit lah. Ya sudah 12.000 ya. Oke, 12.000. Nah, itu bilangnya seikhlasnya tapi masih tawar menawar. Kalau tanpa tawar menawar sehingga pihak penjual tidak tahu sama sekali. Kalau terjadi sengketa, jika dia kecewa karena bayarnya terlalu murah, maka tidak boleh dilakukan. Tapi kalau tanpa sengketa, silahkan. Kadang parkir itu seperti itu ya, seikhlasnya. Tapi ketika kita kesulitan nyari uang receh, kita adanya cuma 200-300 perak, kita kasihkan, dibanting gitu, sama tukang parkir. Ya, kita sadar karena mereka mungkin kurang berpendidikan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka yang kayak gini. Meskipun tidak semua tukang parkir kayak gini. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.